Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita masuk bab yang baru. Bab yang kedua-dua dari Kitabul Iman. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Babu bayani annahu la yadkhul jannata illal mu'minun. Bab penjelasan bahwasannya tidak masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Wa anna mahabbatal mu'minin minal iman. Dan sesungguhnya mencintai orang-orang yang beriman termasuk di antara keimanan. Wa anna ifsya'as salam sababun lihusuliha. Dan sesungguhnya menyebarkan salam merupakan sebab untuk mendapatkan kecintaan di antara kaum mukminin. Nah, qala Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi', menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, gurunya Imam Muslim. Qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi', menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan Waqi'. Nah, anil A'mas, dari A'mas, Sulaiman ibnu Mihran al-Kufi. Abu Muawiyah dan juga Waqi', beliau adalah muridnya A'mas. Para ulama menyebutkan asbatu fil A'mas. Di antara murid-murid A'mas yang kokoh hafalannya. Yang kalau menciwayatkan dari A'mas, kokoh periwayatannya. Di antaranya Abu Muawiyah dan juga Imam Waqi, dan satu lagi Syu'bah. Nah, ini antara orang asbatun nas fi A'mas, Abu Muawiyah, kemudian juga Waqi dan juga Syu'bah. Nah, an Abi Salih, dari Abi Salih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat dari hadis yang akan kita bacakan ini, siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak sempurna keimanannya sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian terhadap suatu perkara, apabila kalian melakukannya, kalian saling mencintai. Abshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Kita baca hadis yang berikutnya sebagai penguat. Wa haddatsani Zuhair ibnu Harb. Menceritakan kepadaku, kata Imam Muslim, Zuhair ibnu Harb. Qala anba'ana Jarir anil A'mas. Memberitakan kepada kami Jarir dari A'mas. Nah, bihadal isnad, dengan sanad ini. A'mas dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ya, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Bimisli hadis Abi Muawiyah wa Waqi. Seperti hadis Abu Muawiyah dan Waqi. Ya. Kau yang kedua ini dari jalan Jarir. Jarir dari A'mas. Kau yang sebelumnya dari Abu Muawiyah dan Waqi dari A'mas. Nah. Dari hadis yang kita bacakan tadi, ya, Rasulullah mengatakan, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Maknanya, sampai kalian mewujudkan keimanan. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wala tu'minu hatta tahabu." Dan kalian tidak mewujudkan keimanan dalam bentuk yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Sebagian kalian mencintai sebagian yang lainnya. Nah, setelah itu Nabi SAW memberikan arahan tentang suatu perkara yang apabila dilakukan akan saling mencintai satu dengan yang lainnya, yaitu menyebarkan salam di antara kaum mukminin. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang masuk ke dalam surga itu hanyalah kaum mukminin. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang beriman, mereka adalah penduduk surga. Adapun orang-orang kafir, mereka bukanlah penduduk surga. Nah, mereka penduduk neraka. Begitu juga orang-orang munafikun. Ya. Orang munafikun itu orang yang menampakkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Ya. Ketika zaman Nabi SAW sudah bermulai bermunculan orang-orang munafikun, ya. Apalagi setelah perang Badar. Nah, ada yang pura-pura masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dalam hatinya menyembunyikan kekafiran. Menyimpan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Ini orang munafikun. Nah. Dan orang-orang munafikun itu, ya, hukuman bagi mereka lebih dahsyat daripada orang-orang kafir. Kenapa? Dikarenakan, ya, mereka itu zahirnya muslim, tapi batinnya kafir. Bahkan orang-orang munafikun mereka lah yang merusak Islam dari dalam. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Fid darkil asfali minan nar. Nah, di keraknya neraka. Ini tempat orang-orang munafikun. Ya. Mereka ahlun nar. Mereka penduduk neraka. Nah. Adapun surga hanya bagi orang-orang yang beriman. Bagaimanapun keadaan orang yang beriman tersebut. Ya. Selama tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan keimanannya, maka akan masuk ke dalam surga. Sekali lagi, setiap orang yang beriman pasti dia masuk ke dalam surga. Walaupun keimanan yang ada dalam hatinya hanya sebesar biji sawi saja, pasti masuk ke dalam surga. Tapi keadaan orang yang beriman masuk ke dalam surga berbeda-beda keadaannya. Ada yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ada juga yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu. Ada juga yang masuk surga dengan diazab terlebih dahulu. Tapi tempat akhirnya itu adalah surga. Nah, sekali lagi, selama tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan keimanan. Adapun kalau melakukan perkara-perkara yang membatalkan keimanan, bisa dihukumi kafir. Ya. Seperti kesyirikan yang besar misalkan. Nah, ini bisa membatalkan keimanannya. Kalau batal keimanannya, berarti hukumi kafir. Ya. Kalau orang kafir, sama sekali tidak akan masuk ke dalam surga. Adapun orang yang beriman, pasti masuk ke dalam surga. Walaupun sebagian mereka, ada yang masuk ke dalam surganya setelah diadab sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di dunia. Nah, ya. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Setiap orang yang beriman pasti masuk ke dalam surga. Nah, tapi ada yang masuk lebih dahulu, ada juga yang masuknya itu terakhir. Ya. Ada yang masuknya tanpa adab, tanpa hisab. Ada juga yang masuk surganya dihisab terlebih dahulu. Ada juga yang masuk surganya itu dengan diadab terlebih dahulu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai. Ya, di sini hasungan. Supaya kita saling mencintai satu dengan yang lainnya. Dikarenakan orang-orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Yang namanya saudara, hendaklah saling menyayangi, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Nah, kita sebutkan tadi sifat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Ya. Mereka adalah orang-orang yang keras kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Ya. Saling mencintai satu dengan yang lainnya. Nah, dan juga saling mencintai di sini tentunya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita memiliki kecintaan kepada kaum muslimin. Dikarenakan keislaman yang ada pada mereka. Ya. Tumbuh rasa cinta kita kepada mereka. Dan hendaklah kita pun memiliki rasa cinta kepada kaum mukminin. Ya. Ada kecintaan kepada kaum mukminin. Dikatakan setiap mukmin itu baik. Rasulullah ketika menyebutkan tentang keadaan mukmin yang kuat keimanannya dan mukmin yang lemah keimanannya, al-mu'minul qawiyyu ahabbu khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini du'if wa fi kullin khairun. Seorang mukmin yang kuat keimanannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya khairun, baik. Ya. selama dia mukmin, walaupun kurang keimanannya, ada kebaikan padanya. Minimalnya keimanan yang tumbuh dalam hatinya ini suatu kebaikan yang besar. Ya. Kenikmatannya sangat besar, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita saling mencintai, saling menyayangi di antara sesama muslim, cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia seorang mukmin. Apalagi kalau mukmin itu mukmin yang semangat dalam melaksanakan ibadah, mukmin yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita lebih mencintainya lagi. Ya. Sekali lagi, cinta kita yang seperti ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat teman kita misalkan rajin ibadahnya. Nah, kokoh dalam berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kepadanya. Ini alamat cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya ketika kita memiliki teman, misalkan teman kita kaya raya, ya, suka memberikan bantuan uang, misalkan harta kepada kita, kita mencintainya. Bisa jadi cinta kita karena apa? Karena harta, karena dunia. Nah, ya. Hendaklah cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda kalau cintanya karena dunia, bisa jadi ketika di dunia saling mencintai tapi di akhirat saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Al-akhillau yauma idin ba'dhum li ba'din adu ila al-muttaqin. Teman-teman dekat pada hari kiamat nanti sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau pertemanannya, persaudaraannya dibangun karena harta, karena fanatik kesukuan, golongan, atau yang semisalnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian terhadap suatu perkara yang apabila kalian melakukannya, kalian saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ini hasungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang menumbuhkan kecintaan di antara kaum muslimin, maka hendaklah kita semangat dalam melakukannya. Dikatakan, jalan-jalan untuk saling mencintai antara seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya sangat banyak. Ya. Sangat banyak sekali. Nah, saling perhatian, saling membantu, saling menolong, saling menasehati. Ya. Ini sebab saling mencintai satu dengan yang lainnya. Nah, saling menghormati, saling memberikan faedah, saling senyum satu dengan yang lainnya. Nah, ini sebab yang menumbuhkan kecintaan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung, ya, menghasung, nah, untuk melakukan perkara-perkara yang menumbuhkan kecintaan. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perkara-perkara yang bisa menumbuhkan permusuhan. La tahasadu wa la tanajasu wa la tabagharu wa la tadabaru ila akhir hadis. Nah, Rasul mengatakan janganlah kalian saling hasad, ya, janganlah berbuat najis dalam masalah fikhiyah. Nah, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, Nah, dan juga janganlah kalian saling mencela, mencaci maki. Kenapa dikatakan ini semuanya? Sebab-sebab permusuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, di antara sebab kenapa khamar, minuman keras, kemudian juga judi diharamkan, dikatakan dengan khamar dan judi bisa menumbuhkan permusuhan. Nah, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawat wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan menginginkan untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara kalian pada minuman keras dan perjudian. Minuman keras kan? Minuman keras gak sadar, hilang akalnya. Kadang-kadang mukul orang, membunuh orang dan sebagainya, terjadi permusuhan, jadi kebencian. Ketika judi kalah, jengkel, dendam. Sehingga dia melakukan perkara-perkara yang menimbulkan permusuhan. Nah, segala macam bentuk yang menyebabkan permusuhan di antara kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dan sebaliknya, segala macam bentuk yang menyebabkan menumbuhkan kecintaan di antara kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasungnya. Nah, Rasulullah SAW menganjurkan kita supaya perhatian kepada para du'afa, orang-orang fakir, orang-orang miskin, supaya tumbuh kecintaan. Nah, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memuliakan tamu, memuliakan tetangga, mengucapkan ucapan yang baik. Ini anda dalam rangka menemukan kecintaan di antara kaum muslimin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Nah, ini anda dalam rangka menumbuhkan kecintaan di antara kaum muslimin. Maka kita semangat menumbuhkan kecintaan di antara kaum muslimin dengan melakukan sebab-sebab yang menumbuhkan kecintaan tersebut. Begitupun kecintaan dalam rumah tangga, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, anak kepada orang tua, orang tua kepada anaknya. Hendaklah melakukan sebab-sebab yang menumbuhkan kecintaan. Nah, begitupun dalam bertetangga, bermasyarakat, menemukan sebab-sebab kecintaan, saling perhatian satu dengan yang lainnya. Jangan melakukan perkara-perkara yang menumbuhkan kebencian dan permusuhan satu dengan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di antara jalan untuk menumbuhkan kecintaan yang paling mudah, yang paling enteng, di antaranya dengan menebarkan salam. Absus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ini di antara perkara yang bisa menumbuhkan kecintaan di antara kaum muslimin yang sangat mudah. Tidak perlu biaya. Tidak perlu tenaga, cukup mengucapkan assalamualaikum. Nah, lebih baik lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih sempurna lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekali lagi banyak sebab-sebab yang menumbuhkan kasih sayang, kecintaan satu dengan yang lainnya. Di antara yang paling ringan adalah menebarkan salam. Ya. Memberi hadiah, ini pun sebab saling mencintai. Hadu tahabu. Rasul mengatakan, berikanlah hadiah, kalian akan saling mencintai. Ya. Terbukti. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita berikan hadiah kepada teman kita saling mencintai dengan kita. Nah, beri hadiah kepada tetangga, saling mencintai. Apalagi suami istri ya. Suaminya beri hadiah kepada istrinya, istri beri hadiah kepada suaminya. Saling mencintai satu dengan yang lainnya. Anak beri hadiah kepada orang tuanya, orang tua beri hadiah kepada anaknya. Menumbuhkan saling mencintai. Nah, begitupun saling menolong satu dengan yang lainnya, ini menyebabkan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Akhlak yang baik, ya, sebab kecintaan di antara kaum muslimin. Yang jelas banyak sekali jalan-jalan untuk menumbuhkan kecintaan di antara kaum muslimin. Dan di antaranya yang disebutkan dalam hadis ini adalah menyebarkan salam. Mengucapkan salam. Ya. Bahkan ini termasuk di antara hak muslim bagi muslim yang lainnya. Hakul muslim al muslim khamsun. Wa fi riwayatin sittun. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 5. Di antaranya raddus salam, menjawab salam. Dan riwayat yang lain ada 6. Di antaranya fa idza laqitahum fasallimu alaihim. Apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ya, mengucapkan salam, menjawab salam, hak muslim dengan muslim yang lainnya. Ya. Dan tentunya ketika kita mengucapkan salam, nah, kita mengucapkan dengan ikhlas, mengucapkannya jangan terpaksa. Ya. Karena sebagian orang mengucapkan salam terpaksa. Assalamualaikum sambil wajahnya cemberut, wajahnya penuh kekesalan, penuh kebencian. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya. Dia mengucapkan doa keselamatan, tapi wajahnya itu menampakkan kebencian dan permusuhan. Misalnya, nah, ucapkan salam dengan wajah yang tersenyum. Ini pun sebab menumbuhkan kecintaan. Ya. Tabasum muka fi wajhi akhika laka sodakoh. Senyummu di hadapan saudaramu sebagai sodakoh untukmu. Ya. Mengucapkan salam, assalamualaikum sambil wajahnya memerah. Nah, ya. Kemudian juga sambil kesal, marah, ya, dan kurang tepat. Nah, ucapan salam dalam keadaan wajah kita tadi senyum, senang orang melihatnya. Di samping mendoakan, penampilan kita pun membuat orang senang kepada kita, membuat cinta kepada kita. Nah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talik. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Ya, sebab kecintaan sangat luar biasa. Dengan senyuman ini, ya, bisa menumbuhkan kecintaan antara sama muslim. Yeah. Beda halnya kalau kita cemberut ketemu dengan teman, cemberut, murung, nah, tidak senyum sama sekali, yeah, akan ada praduga-praduga yang kurang baik pada diri kita. Kenapa orang ini? Yeah. Dia benci mungkin kepada saya. Yeah. Dia mungkin, nah, punya masalah dengan saya. Atau begini begitu. Ujung-ujungnya kalau kita tidak bisa menahan diri, wah akan saya balas nanti. Kalau ketemu, saya enggak akan senyum sama sekali kepada orang ini. Nah, ketemu, saya berpaling asli satu dengan yang lainnya. Ya, sudah siap-siap untuk menampakkan wajah yang geram dua-duanya. Berbahaya, bisa tumbuh permusuhan. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi, setiap sebab yang menumbuhkan kecintaan di antara kaum muslimin hendaklah kita semangat dalam melakukan. Di antaranya menyebarkan salam. Ya. Dan juga ucapan salam yang kita sebutkan, yang kita sampaikan hendaklah jelas. Ya. Assalamualaikum. Dikatakan ini doa. Nah, doa. Keselamatan bagi kalian, kesejahteraan bagi kalian. Nah, atau mau lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Keselamatan, kesejahteraan bagi kalian. Warahmatullah dan rahmat Allah untuk kalian. Wabarakatuh dan keberkahan dari Allah untuk kalian. Doa yang sangat bagus sekali. Ya. Yang mana ucapan ini merupakan ucapan selamatnya orang-orang yang berada di jannah. Ya. Tahiyyatuhum salam. Ucapan penghormatan mereka itu mengucapkan salam. Nah. Ya. Sampaikan dengan kalimat yang jelas. Assalamualaikum. Jangan tergesa-gesa. Kemudian salah mengucapkan. Assalamualaikum. Ya, jelaskannya. Ini assalam atau assamu. Maknanya beda. Ya. Kalau assalamu artinya keselamatan. Kalau assamu apa artinya? Kebinasaan. Ya. Sehingga pada zaman Nabi SAW, orang-orang Yahudi, ketika mereka bertemu dengan kaum muslimin, mengucapkan salam, tapi diplesetkan. Bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Ya. Kalau kita enggak perhatian seakan-akan assalamu tapi assalamualaikum. Artinya kebinasaan, kecelakaan untuk kalian. Nah. Ya. Sehingga ketika mendengar mengucapkan kalimat itu cukup jawab waalaikum. Nah. Cukup jawab waalaikum. Jangan tambah lagi. Saking kesal misalkan. Waalaikumussalamu wala'nah. Misalkan. Bagimu kecelakaan. Dan bagimu la'nat. Ya. Tidak. Cukup menjawab waalaikum saja. Nah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika menjawab dengan tambahan tadi. Waalaikumussalamu wala'nah. Bagi kalian laknat, bagi kalian kebinasaan dan bagi kalian laknat. Ya. Kalian ada keturunan anjing-anjingan babi. Yahudi kan keturunan? Nah, anjingan babi dikarenakan ada pada masa kaum mereka dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi anjing dan babi. Walaupun ya mereka itu tidak berketurunan. Ya, cuman ada di antara mereka, di antara kaum Yahudi yang dirubah oleh Allah menjadi kirodah. Nah, menjadi apa? Menjadi kera dan babi. Nah, barakallahu fikum. Tapi tidak boleh kita menjawab dengan jawaban seperti itu. Sehingga diingatkan oleh Nabi SAW cukup menjawab wa'alaikum saja. Ya, ketika orang kafir mengucapkan salam kepada kita. Ya. Baik jelas apa yang diucapkannya assalamualaikum misalkan, ya. Atau tidak jelas cukup kita menjawab waalaikum. Ini menurut pendapat yang kuat insyaallah. Nah, apalagi anda seorang muslim dengan muslim yang lainnya, ucapkan dengan kalimat yang jelas assalamualaikum. Baik sifatnya ucapan atau sifatnya tulisan, ya. Assalamualaikum. Nah, Jangan tulis mikum. Apa artinya mikum? Enggak ada kan ya? Nah, apalagi ASS. As, apa artinya? Ya, enggak ada artinya. Nah. Kalau dalam bahasa Inggris ada artinya ya? ASS. Nah. Kan jorok artinya kalau di bahasa Inggris. Barakallahu fikum. Baca assalamualaikum. Nah. Dengan kalimat yang jelas. Dan tentunya ketika menjawab salam, hendaklah kita menjawab ya, dengan jawaban yang lebih baik atau minimal semisal dengan ucapan salam yang disampaikan. Ya. Ketika ada orang yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, yang paling bagus kita menjawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, atau minimalnya waalaikumsalam warahmatullah. Jawab dengan semisalnya. Kalau kita hanya menjawab waalaikumsalam saja, ini kurang. Nah, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan ucapan selamat, ya, maka jawablah dengan ucapan selamat yang lebih baik. Ya. Atau balaslah dengan yang semisalnya. Nah. Seorang mengucapkan salam, assalamualaikum. Yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Minimalnya, waalaikumsalam. Nah. Ada mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Minimalnya menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baiknya lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban lebih baik apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi enggak? Ada sebagian mengatakan tambah. Wal maghfirah katanya. Tapi pendapat yang kuat cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang paling sempurna. Nah, ya. Dan juga mengucapkan salam ini kata Rasulullah SAW, ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau ketahui dan kepada orang yang engkau tidak ketahui. Kalau dia itu muslim, maka hendaklah kita mengucapkan salam kepadanya, menyebarkan salam kepadanya. Ya. Ini kadang-kadang kesalahan kebanyakan kaum muslimin. Mengucapkan salam itu hanya kepada orang-orang yang dikenalnya saja. Ya. Kadang-kadang di antara kita pun demikian. Kepada orang yang kenal, kita mengucapkan salam. Kepada yang kita tidak kenal, kita tidak mengucapkan salam. Nah, kita hidup di negeri kaum muslimin. Nah, kalau kita enggak tahu ini muslim atau kafir, dikarenakan kita hidup di negeri kaum muslimin, ya keumuman kita hukumi muslim. Nah, kecuali kalau kita hidup di kota kafir misalkan, atau negeri kafir, beda lagi keadaannya. Jadi, sekali lagi mengucapkan salam itu bukan hanya kepada orang yang kita kenal saja. Kepada orang yang kita tidak kenal pun, hendaklah kita mengucapkan salam. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang perkara yang harus kita perbaiki. Kita kadang-kadang mengucapkan salam hanya kepada orang yang kita kenal. Orang yang tidak kenal, jarang kita mengucapkan salam. Nah, ya, di jalan misalkan. Nah, hendak ke masjid. Kita salam kepada yang kenal. Assalamualaikum. Nah, kalau gak kenal, cuek saja. Ya, ini tidak sempurna dalam mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam baik kepada orang yang kita kenal ataupun kepada orang yang kita tidak mengenalnya. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan, fadhal silakan. tentang bagaimana hukum menggambar gambar makhluk bernyawa. Apakah hasil foto juga disebut gambar makhluk bernyawa? Serta bagaimana batasan sehingga disebut makhluk? Mohon penjelasannya, Ustaz, karena baru belajar. Barakallahu fiik. Wa fiika barakallah. Baik. Menggambar makhluk yang bernyawa ini termasuk di antara perkara yang dilarang dalam syariat. Rasulullah sampai menyatakan, "Inna ashaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya orang yang paling dahsyat adabnya di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Nah, manusia yang paling dahsyat adabnya. Kenapa demikian? Dikarenakan di antara sebab awal mula terjadi kesyirikan adalah dengan menggambar makhluk yang bernyawa. Terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika ada orang-orang yang soleh meninggal dunia, Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, ya, meninggal dunia, digambarlah, ya, mereka itu, ya, digambar dalam rangka supaya semangat beribadah ketika melihat mereka. Ini awal mulanya. Ketika hilang generasi ini, mulai diibadahi. Awalnya bermula dari menggambar makhluk yang bernyawa. Dan juga Rasulullah mengatakan, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar makhluk yang bernyawa. Baik, sehingga hukumnya haram. Apakah hasil foto juga disebut gambar makhluk yang bernyawa? Nah, ya. Foto pun termasuk di antara gambar makhluk yang bernyawa. Ya. Kecuali dalam keadaan darurat. Seperti untuk paspor misalkan. Atau KTP. Ini darurat sifatnya. Ya. Ya. Maka diperbolehkan. Kalau keadaannya darurat. Ya. Yeah. Barakallahu fiikum. Dan dihasung oleh Nabi, "La tada'a suratan illa tumastah." Janganlah engkau tinggalkan gambar yang bernyawa melainkan engkau menghapusnya. Yeah. Sehingga kalau kita melihat gambar yang bernyawa, maka hendaklah kita menghapusnya. Nah, ini kalau kita mampu melakukannya. Ya, kalau tidak mampu, ya fattakullah mastata'tum. Nah, misalkan di warung kan ciki-ciki banyak makhluk yang bernyawa, ya. Kita susah kan, ini bagaimana nih? Mau dibeli semuanya dihapus? Atau semuanya dibukaan? Susah. Fattakullah mastata'tum. Nah, ya. Atau uang misalkan, uang bernyawa enggak? Nah, disobek semua uangnya, atau pakai apa namanya spidol? Enggak, ini susah. Nah, kalau kita menyobeknya bukan mendapatkan pahala, sebaliknya kita menghambur-hamburkan harta. Ya. Bagaimana batasan sehingga disebut makhluk yang bernyawa? Rasulullah mengatakan, "As-suratu ra'as." Gambar makhluk bernyawa itu yaitu kepala. Dan artian, kalau ada kepalanya, itu dinyatakan gambar makhluk yang bernyawa. Fa idza quti'ati ra'as falaisa bis-surah. Kalau kepalanya itu dipotong, ya, maka bukan dinyatakan lagi gambar makhluk yang bernyawa. Ya. Tapi jangan salah memaknai hadis ini. Ya. Gambar manusia lengkap ada kepalanya, pengen kepalanya dipotong saja di sininya. Ini bukan jamaah lagi masalah bernyawa lagi, bukan demikian. Dipotong lehernya saja. Ada badannya, enggak ada lehernya. Bukan demikian. Tapi maknanya ketika dihapus kepalanya, tidak ada kepalanya, maka bukan lagi dinyatakan gambar yang bernyawa. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau masih ada kepalanya, wah ini berarti masih dianggap makhluk yang bernyawa. Walaupun ada sebagian yang memberikan keringanan, cukup dihapus matanya saja. Nah, tapi wallahu alam, yang lebih berhati-hati bukan sekedar matanya saja, tapi menghilangkan apa? Kepalanya. Dikatakan hadis tadi mengatakan, gambar bernyawa itu kalau ada kepalanya, apabila kepalanya dipotong, dihilangkan, maka bukan lagi gambar makhluk yang bernyawa. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita melewati orang yang sholat tanpa sutroh? Seberapa jauh kita bisa melewatinya karena suatu kondisi? Barakallahu fikum. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, jarak sutroh. Nah, kurang lebih berapa hasta? 3 hasta kalau enggak salah ya. Itu jarak sutroh. Nah, ya. Barakallahu fikum. Ketika kita melihat orang yang tidak memakai sutroh, apakah kita bisa lewatnya? Kalau sejarak itu yang kita sebutkan tadi, tidak boleh. Nah, tapi kalau jaraknya jauh, maka tidak mengapa. Orang sholat di ujung sana misalkan, ya, kita lewat di sini, tidak apa-apa. Tapi orang sholat di ujung sana, kita pun lewat di ujung, di hadapannya, ini tidak boleh. Nah, ya. Pada jarak yang orang tersebut bisa menghalanginya, nah, ini tidak boleh. Ya. Atau jarak seukuran 3 hasta tadi, tidak boleh. Ya. Atau dalam keadaan, sebagian mengatakan dalam keadaan daurat. Nah, ketika tawaf misalkan, kita susah, tidak ada jalan yang lain, sementara kita harus keluar, orang sedang sholat, daurat. Ya. Barakallahu fikum. Tadi kalau saya enggak ada sutrohnya, nah kalau jaraknya jauh kita bisa lewat di hadapannya. Ya. Tapi kalau lewat di belakang ya yang jaraknya dekat dengan orang sholat tersebut, ini tidak boleh. Barakallahu fikum. Apaan Ustaz, bagaimana jika mengucapkan salam kepada ahlu bid'ah? Ya. Di antara bentuk hajar, memboikot ahlu bid'ah tidak mengucapkan salam kepada mereka. Nah, tidak memulai mengucapkan salam kepada mereka. Tapi ya, ada dobit ketentuan seorang yang dikatakan ahlu bid'ah. Ya. Dia penyeru, menghalang-halangi manusia terhadap sunnah, misalkan penyeru kepada kebid'ahan. Adapun orang yang sekedar melakukan kebid'ahan, mungkin dikarenakan ikut-ikutan atau bodoh. Ya. Maka tetap kita mengucapkan salam kepadanya. Nah, jangan sampai mereka menganggap, wah ini ekstrim sekali. Dia mengucapkan salam sama sekali, padahal orang ini baru, ya enggak bodoh lah. Nah, enggak paham. Hanya ikut-ikutan saja. Ya. Tapi kepada penyeru kepada kebid'ahannya, nah, kita tidak memulai salam dan juga tidak menjawab salamnya. Wallahu'alam. Ini di antara perkara yang dikecualikan dalam pembahasan kita. Ya. Tidak mengucapkan salam di antaranya tadi kepada orang kafir juga kepada ahli bid'ah. Assalamualaikum, bolehkah sholat dengan menutup mulut menggunakan masker dengan udur mencegah diri dari terkena penyakit? Pada asalnya ini termasuk perkara yang makruh dalam sholat. Ya, menutup mulut. Nah, bisa dengan apa namanya masker misalkan, atau dengan imamah misalkan. Nah, atau dengan yang lainnya, termasuk perkara yang makruh dalam sholat. Ya, tapi kalau ada udzur, ya, ada udzur, nah, sedang menyebar wabah penyakit misalkan, oh, yang kita menutup, mudah-mudahan itu termasuk di antara udzur. Wallahu a'lam. Apakah boleh memberi salam pada satu ruangan atau dalam rapat yang di dalamnya ada muslim dan non-muslim? Bagaimana sebaiknya? Boleh. Kita niatkan ucapkan salam kita itu kepada orang-orang muslim. Ya, dalam satu ruangan ada muslim, ada kafir, kita masuk ucapan assalamualaikum. Atau kita mengawali pembicaraan mengucapkan assalamualaikum. Kita niatkan kepada orang-orang muslim. Bagaimana hukum melakukan zikir seperti membaca Al-Quran? Naklah dijauhi. Ya, yang dihasung untuk tagonni, melantunkan, yaitu bacaan Al-Quran. Adapun zikir, tidak. Wallahu a'lam. Sama pertanyaannya. Wallahu a'lam bisawab. Naftafi ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.